Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun yusannu likullin minal imami wal makmumi wal munfarid ayan ya salama alaman iltafata huwa ilaih. Ini masih melanjutkan tentang rukun salat yang berupa salam, yaitu membahas tentang sebagian dari kesunahan salam. Termasuk kesunahan salam, dan ini berlaku untuk imam, makmum, maupun orang yang sholat sendiri, disunahkan untuk niat salam kepada orang yang ditengoknya. Niat salam kepada orang yang ditengoknya. Jadi di penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa saat salam pertama kesunahannya menengok ke kanan, dan di saat salam kedua kesunahannya menengok ke kiri. Jadi sunnahnya adalah di saat melakukan salam pertama, kesunahannya ucapan salam itu ditujukan kepada orang yang berada di kanan kita. Makhluk ya, tidak hanya orang ya. Salam pertama kesunahannya ditujukan kepada makhluk yang ada di kanan kita. Dan begitu pula sebaliknya. Di saat salam yang kedua, karena menoleh ke kiri, maka kesunahannya ditujukan kepada makhluk yang berada di kiri kita. Jadi man iltafata huwa ilaihi, ini artinya orang yang ditoleh ya. Man iltafata huwa ilaihi, isinya adalah mimman an yaminihi fit taslimatil ula. Ini seperti yang saya jelaskan, di saat salam pertama kesunahannya menunjukkan salamnya kepada man an yaminih, makhluk yang ada di kanan kita. Wa an yasarih bitaslimati tsaniyah. Ini seperti tadi ya. Di saat salam kedua, kesunahannya ditujukan kepada makhluk yang berada di kiri kita. Makhluk itu isinya man ini ya. Jadi man itu walaupun biasanya diterjemah dengan seseorang ikut, tetapi yang lebih pas isi dari man adalah makhluk yang berakal ya, makhluk-makhluk yang berakal. Jadi mengecualikan benda mati. Jadi isi man ini tidak hanya seseorang, tetapi di sini dijelaskan ada tiga ya, yaitu min malaikah, malaikat, wa mu'minil, wa mu'mini insin wa jinnin, dan juga orang-orang yang beriman dari golongan jin maupun manusia. Jadi kesunahan menunjukkan salam itu tidak ditujukan kepada sesama manusia saja, tetapi diniati pula ditujukan kepada malaikat dan jin, namun dikhususkan jin yang beriman. Wa bi ayyatihima syaa'a 'ala man khalfahu wa amamahu. Jadi tadi dijelaskan bahwa kalau makhluknya berada di sisi kanan dan kiri, maka itu sudah pas ya, sudah sesuai dengan tolean yang disunahkan di dalam salam. Dan ini penjelasan biayatihi masa'a, ini adalah kesunahan bagi orang yang mengucapkan salam kepada makhluk yang ada di depannya atau di belakang. Jadi kalau ingin menunjukkan salam kepada makhluk yang ada di depan atau di belakang, maka boleh memilih salam yang pertama ataupun salam yang kedua. Jadi man khalfahu artinya orang yang ada di belakang kita, dan amamahu artinya orang yang ada di depan kita. Jadi kita boleh menyalaminya dengan salam yang pertama, boleh juga dengan salam yang kedua. Namun wabil ula afdolu. Namun walaupun diperbolehkan memilih antara dua salam, akan tetapi yang lebih utama menyalaminya dengan salam yang pertama. Walil ma'mumi ayyan yaradda 'alal imam bi ayyi salamaihi syaa'a in kana khalfahu. Dan sekarang ini membahas tentang makmum. Khusus bagi makmum, dia di saat mengucapkan salam disunahkan untuk menjawab salam imam. Jadi tentunya salam imam itu lebih dahulu dari makmum ya. Setelah imam salam, makmum baru salam. Jadi salam yang dilakukan makmum itu kesunahannya ditujukan untuk menjawab salam dari imam. Itu kesunahan itu berlaku untuk salam yang pertama atau yang kedua. Itu sama seperti penjelasan sebelumnya, yaitu tergantung di mana posisi dari makmum. Kalau makmum berada di belakang imam, maka boleh memilih menjawab salam imam dengan salam yang pertama atau dengan salam yang kedua. Namun bila berada di bagian kanan imam, maka disunahkan untuk menjawabnya di saat dia menoleh ke arah imam. Jadi kalau berada di kanan imam, menjawab dengan salam yang kedua. Ini maksudnya wabithaniyati in kana an yamini. Jadi seorang makmum menjawab salam imam dengan salam yang kedua, bithaniyah in kana an yamini, bila memang makmum posisi tempatnya berada di sebelah kanan imam. Dan sebaliknya, wabil ula in kana an yasari, bila makmum berada di sisi kiri dari imam, maka kesunahan menjawab salam dari imam adalah di saat salam yang pertama. Wa yusannu ayyanwiya ba'dul ma'mumin aradda ala ba'din. Kemudian ini kesunahan bagi masing-masing makmum. Antara satu makmum dengan makmum yang lain, dia disunahkan untuk menjawab. Menjawab, saling salam dan saling menjawab. Kalau tadi, yang di penjelasan pertama tadi, kesunahan menunjukkan salam kepada seseorang, kalau yang ini menjawab salam. Jadi, sebagian makmum disunahkan untuk menjawab salam dari sebagian yang lain. Fayan wiyahu man ala yaminil musallim bitaslimati tsaniyah. Tentang kesunahan jawaban salam itu tergantung dari tempatnya ya, seperti penjelasan tadi. Kalau dia berada di sisi kanan, maka kesunahan menjawab orang yang ada di kirinya adalah dengan salam yang kedua. Jadi man ala yaminil musallim, musallim ini artinya orang yang salam ya. Jadi bila orang yang salam berada di sisi kiri, berada di sisi kanan, maka kita kesunahannya salam dengan salam yang kedua. Ala yaminil musallim ini artinya kita berada di sisi kanan dari orang yang salam. Kita, saya ulangi, kita berada di sisi kanan dari orang yang salam. Artinya, orang yang salam itu berada di sisi kiri kita. Orang yang salam berada di sisi kiri kita. Kalau berada di sisi kiri, berarti kesunahannya menjawabnya dengan taslimah atsaniyah, dengan salam yang kedua. Waman ala yasari bil ula. Seperti tadi ya. Kalau seorang yang menjawab salam berada di sisi kiri dari orang yang salam, berarti orang yang salam berada di sisi kanan dari yang menjawab, maka kesunahan menjawabnya adalah dengan salam yang pertama. Waman khalfahu wa amamahu bi ayyatihima syaa. Seperti halnya tadi, kalau memang menjawab orang yang ada di depan ataupun di belakang, maka diperbolehkan untuk memilih baik salam yang pertama ataupun salam yang kedua. Namun yang lebih baik memilih salam yang kedua. Wabil ula aula. Furu'un yusannu niyatul khuruji minas surati bitaslimatil ula. Ini seperti penjelasan dalam Fathul Qorib, bahwasanya disunahkan untuk niat keluar dari sholat. Disunahkan niat keluar dari sholat di saat melakukan salam yang pertama. Alasan dari kesunahan ini, khurujan minal khilafi fi wujubiha. Karena agar kita terhindar dari ulama yang mewajibkannya. Wa ayyudrija salam. Kesunahan kedua adalah mempercepat salam. Jadi mengucapkan salam itu sunahnya tidak diperpanjang ya, tidak diperpanjang. Wa ayyabtadi'ahu mustaqbilan biwajhihi al-qiblah. Kesunahan selanjutnya adalah memulai salam di saat posisi wajah masih menghadap ke kiblat. Jadi dimulai dari di saat masih menghadap ke kiblat, wa yunhiyahu ma'atama mil iltifat, dan diakhiri beserta sempurna menoleh. Jadi awal salam adalah di saat masih menghadap ke kiblat, dan akhir salam adalah di saat sudah sempurna menoleh, sudah sempurna iltifat. Wa yusallimal ma'mumu ba'da taslimatayil imam. Kesunahan bagi makmum adalah salam setelah dua salam imam. Jadi sebenarnya aturannya setelah imam salam yang pertama itu makmum sudah boleh melakukan salam. Tapi kesunahannya adalah menunggu hingga imam melakukan salam yang kedua. Jadi taslimatai ini adalah sikut tasniyah. Artinya kesunahan ini dilakukan oleh makmum di saat imam sudah selesai mengucapkan dua salamnya. Warabi'a asharoha, wallahu a'lamu biswabi.